الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita selesai dari adab yang keenam berhubungan dengan masalah penulisan. Jadi masalah penulisan diperhatikan kalau seorang ingin dapat manfaat dari apa yang dia tulis, ya Pak. Nah, jangan sampai seorang sudah capek-capek menyalin, capek-capek membahas, kemudian mencatat, ternyata dia tidak bisa mengambil manfaat. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ketujuh. Iqra' baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, as-sabi' idha safha al-kitaba bil-muqabalati ala aslihi as-sahih aw ala syekhi, فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجل ويثبت الملتبس ويتفقد مواضع التصحيح. Adab yang ketujuh, apabila dia ingin membenarkan atau mengoreksi suatu kitab dengan cara membandingkan dengan kitab aslinya yang sahih atau dengan membacanya kepada syekh, maka hendaknya dia mengharakati yang belum ada harakatnya dan memberi titik apa yang belum ada titiknya dan yang kutub. Yushkilal mushkil wayuk jimal mustajib, yaitu apa? Mengharokati yang butuh diharokati dan memberi titik yang butuh titik. Nah, terus dan membenarkan apa-apa yang amjum dan memeriksa atau menandai tempat-tempat yang di situ ada kesalahan-kesalahan. Nah, ini juga penting, Pak. Nah, adab yang ketujuh berhubungan dengan bagaimana seseorang membenarkan kitab yang dia baca. Baik, apalagi naskah makhthutah misalnya, makhthutah yang masih transkrip tulisan tangan. Ketika seorang ingin mentahqiq atau mentakhrij suatu risalah, nah, apabila dia ingin mengoreksikan kita dengan muqabalah, maksudnya muqabalah yaitu dengan memperbandingkan kitab dia dengan kitab aslinya. Baik, makanya kalau kalian perhatikan beberapa kitab yang ada tulisannya muqabalah ala usul atau ala arba'ati usul, ya, sudah dibandingkan dengan 4 kitab asli yang tulisan tangan tulisannya. Nah, membenarkan tersebut dengan muqabalah, yaitu dia perbandingkan, dia koreksikan dengan kitab aslinya yang sahih, atau kepada syekh, dia bacakan langsung kepada pengarangnya. Maka seujianya dia apa? Mengharokati apa? Huruf-huruf yang masih apa? Muskil, yaitu yang butuh diharokati. Dalam artian kalau tidak diharokati akan muncul masalah. Misalnya seperti apa? Khalqun, khulukun, khuliqa, khalaqa. Nah, yang seperti ini butuh apa? Diharokati. Kemudian yujumul mustajim, yang butuh titik, ya titik. Titiknya satu atau titiknya dua. Kemudian betul-betul apa? Sesuatu yang masih rancu dia benarkan. Dan hal-hal tempat-tempat yang terjadi tashih, kesalahan dalam menulis, maka dia luruskan. Dia cari dan kemudian dia membetulkan. Dan dalam membetulkan, alhamdulillah, kalau itu kita tidak dengan titik X kalau zaman sekarang. Keliru kalau seorang membetulkan kitab langsung di tip X atau langsung dicoret di pokok kitab, tapi tulis dalam catatan kaki kasih nomor. Nah, kemudian ditulis di atas atau samping yang dekat dengannya sawabuhu apa yang benar, kalimatnya demikian. Atau kalau ada keraguan ya tulis la'alla sawab, kemungkinan yang benar demikian. Ini adabnya, tidak langsung apa ditip ek atau dicoret. Nah, ini tidak betul dalam apa? Dalam membenarkan suatu kitab. Terus Wadidah staja doktu mafi matnil kitabi ila doktihi bin khasyati wa bayanihi fa'ala wa kataba alaihi bayanan wa kata ini staja ila doktihi mabsultan bin khasyat wa bayani tafsirihi mitru ayyakuna fil matni isma kharizin ويقول في الحاشية هو بالحق المهمل ورأي بعدها وبالياء خاتمة بعدها زي أو هو بالجيم والياء خاتمة بين رأيين مهملتين وشبه ذلك. Dan apabila pembelaan pada matan suatu kitab itu membutuhkan untuk ditulis pada catatan kaki atau menjelaskannya, maka dia menjelaskannya. Dan begitu juga apabila butuh untuk menjelaskan secara panjang lebar di dalam catatan kakinya dan menjelaskan perincian-perinciannya. Seperti seperti jika ada dalam matan nama hari, maka dia mengatakan di dalam catatan kaki dia menggunakan hak yang malah yang tanpa titik dan roh setelahnya dan ya khotimah setelahnya zai atau dia dengan jim atau ya khotimah di antara dua roh yang muhmal dan yang semisal itu. Nah, ini jika butuh apa nih untuk apa? Untuk memberikan penjelasan pada suatu kitab. Kalau matan suatu kitab butuh penjelasannya jelaskan. Kalau butuh menulis keterangan, tulis keterangan. Jika butuh banyak, ya tulis di catatan kaki. Dicontohkan di sini misalnya ada nama Haris. Haris bisa banyak kemungkinan. Misalnya kalau nggak diberi penegasan bisa Harir, bisa Jarir, nah bisa Jurair, nah butuh untuk apa? Memastikan. Nah ini ketika dibacakan kepada guru ya dapat misalnya huwa bil haq al muhmalah, dengan hak muhmalah maksudnya hak yang tidak ada apa? Tidak ada titiknya. Nah muhmalah maksudnya tidak ada titik. Rab ba'daha dan rab setelahnya. Wabil ya al-khatimah, dengan ya na'am al-khatimah, maksudnya ya yang menjadi akhir dari huruf hijaiyah. Karena bisa saja wabil ya, tapi seorang nulis titiknya na'am gandeng, orang bacanya bilba, ya kan? Bilba berarti apa? Jadinya na'am harbur atau siapa? Na'am butuh bilyat al-khatimah, maksudnya berarti huruf penutup hijaiyah, berarti ya yang titik dua di bawah. Ba'daha zai, setelahnya huruf zai. Atau dikatakan huwa al-jim wal-ya al-khatimah. Nah, baina ra'ain al-muhmalain. Berarti kalau seperti ini apa bacanya? Biljim walia al-khatimah baina ra'aini muhmalatain, maka bacanya apa? Bacanya apa? Jarir. Artinya jarir. Oh, berarti yang dimaksud adalah jarir, bukan haris tapi jarir. Karena ra'ain muhmalatain, maksudnya ra' yang tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya, jadinya apa? Jadinya apa, Kasya? Ra' ada titiknya, jadinya? Hah? Zari. Nah, dan yang semisal itu. Caranya demikian. Jadi kalau terkadang ada dhabat dari para ulama, yaitu untuk menjelaskan tentang harokat atau huruf, namanya dhabat. Nah, dhabat dari suatu matan, nah itu pahami istilah mu'malah, mu'jamah, kemudian khatimah di sini dipahami. Istamir. Waqad jaratil 'adatu fil kitabati bi dhabtil huruf al mu'jamah bin naqat wa amma al muhmalatu fa minhum man yaj'al al ihmala alamatan wa minhum man dhabatahu bi 'alamatin tuktaru 'alayha min qalbi al naqat wa hikayatil mithl aw bishak Aum bishak latin, sawi ratin, kalhinan, wabah ridali. Wajan bagi ustaz, tansim aum. Dan telah menjadi suatu kebiasaan dalam penulisan dalam mendapat huruf-huruf mujamah yaitu dengan titik. Nah, ini huruf mujamah penulisannya sekarang ya dengan titik mudah. Nah, itu kebiasaannya huruf mujamah itu huruf yang ada titiknya. Berarti huruf mujamah pertama kali dalam susunan apa? Alif. Huruf mujamah dalam susunan hijaiyah pertama kali huruf apa? Hah? Alif mujamah. Hah? Huruf mu'jamah ba, yaitu huruf yang ada titiknya. Terus, dan ada pun muhmalah, sebagian mereka menjadikannya tidak memiliki tanda. Dan sebagian ada pun yang muhmalah, maka sebagian para penulis apa menjadikan tandanya itu adalah apa? Ihmal, yaitu tidak diberi apa-apa. Karena apa? Muhmalah. Muhmal itu enggak dikasih apa-apa. Maksudnya enggak dikasih titik, enggak dikasih apa-apa. Nah, tanda muhmalah itu yang dengan tidak adanya apa? Tidak ada apa-apa padanya. Nah, ini maksudnya man yaj'alul ihmala alama. Yaitu para ulama sebagian hanya menjadikan ihmal itu sebagai alamatnya. Yaitu maksudnya kosong, enggak ada titik sama sekali, enggak ada tanda apapun. Dan ini yang menjadi kebiasaan yang berlaku apabila dalam penulisan. Terus, dan sebagian dari mereka menjadikan dobetnya dengan tanda-tanda yang disebutkan di atas huruf-huruf itu seperti kembalikan titik. Atau hikayat suatu permisalan mingkol bin nukol apa? Nah, dengan apa membalik? Membalik titiknya. Kayak titiknya dibalik. Itu untuk menunjukkan dia muhmal. Tapi kalau ini malah membingungkan, ya kan? Nah, membingungkan. Ada yang mendobet tandanya dengan apa? Dengan membalik. Membalik apa? Titiknya. Atau hikayatul mithl, menghikayatkan yang semisal. Atau dengan apa tanda yang kecil kalhilal, seperti bulan sabit dilengkungkan. Atau yang lainnya, tapi yang digunakan afanikillah yang pertama kali pokoknya. Tandanya ya dengan tidak adanya titik sama sekali. Terus, wain tadi ayat tuba'ala ma'asafrahamu wa dhabatahu fil kitab وهو في محل شك عند المطالعة أو تطرق احتمال حق صغير ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرا ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه وإلا فيعلم عليه ضبة فيعلم عليه ضبة dan selain yang ketiga untuk menulis di atas dan selain yang ketiga untuk menulis apa yang telah dia benarkan dan dia dapat dalam suatu kitab pada tempat yang ada keraguan ketika dia membacanya atau adanya kemungkinan-kemungkinan dengan huruf H kecil. Nah, maksudnya dikasih huruf H kecil ini ada apa? Mahtamal, ada ihtimal yang lain, ada kemungkinan yang lain. Baik, karena ragu-ragu. Nah, itu dikasih tanda H. Masing-masing terkadang silakan memberikan tanda sendiri untuk hal-hal yang dia bisa pahami. Kemudian apa dia tulis di atas apa yang terjadi apa karangan dia atau pada salinan dia apabila ada kesalahan wahwa khata'un kada ya. Baik, ini kekeliruan ditulis kecil waiktubu fil hasyiah dan dia tulis di hasyiah di catatan kaki suwabuhu kada yang benar demikian ini sebagaimana ditanbin tadi ketika menulis ikhwanifillah yang benar jangan apa langsung ditabrakkan ke kitab aslinya tapi catatan kaki. In kana yataqaqqa jika dia itu betul-betul yakin. Wa illa fayu'lim 'alaihi dhabbah jika tidak tidak yakin maka beri tanda di atasnya dengan dhabbah. Baik, yang dimaksud dengan dhabbah yaitu wa hiya suratu ra'si sad. Yaitu bentuk kepala sad. Kepala sad tahu? Sad punya kepala enggak? Kepala sad. Ya, itu maksudnya itu roksi tubbah. Nah, roksi sad tuktabu fawqal kitabah ghairi muttasilatin biha yang ditulis di atas apa? Di atas tulisan tapi tidak bersambung. Maksudnya sad itu sawabuhu. Ya, sawabuhu hakada. Nah, fa idza tahaqqaqahu ba'da dhalik wa kana al-maktubu sawaban zada dhalika sad ha fatasir sah. Nah, sahih. Kalau tadi sad masih apa? Masih apa? Setengah, ya kan? Masih ragu-ragu. Kalau sudah betul-betul yakin, tambahi ha. Jadi sah. Wa illa kataba sawab fil hasyiah kama taqaddam. Jika tidak demikian, ya dia tulis sawab. As-sawab demikian-demikian seperti mana telah lewat. Nah, ini cara dalam mensikapi kekeliruan dalam satu kitab atau keraguan atau pembenaran dalam kitab-kitab yang kita baca. Nah, barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.